السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمات ونهدهن لرحمة الله سبحانه وتعالى. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3 muka surat 288. Muka surat 288 kita masuk surah Fatir Makkiyah. Surah Fatir Makkiyah. Surah Fatir, Fatir ni maksudnya pencipta. Fatir maksudnya pencipta. Diambil nama surah ni, surah Fatir, sempena kepada ayat 1 daripada surah ini. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillah fatiris sama. Fatir itu diambil sempena itu dinamakan nama surah ini. Surah pencipta. Dan surah ini juga dinamai dengan nama surah malaikat. Kerana mengambil sempena ayat 1 dalam surah ini menceritakan tentang malaikat, maka di kalangan ulama tafsir ada yang menamakan surah ini dengan nama surah malaikat. Cuba kita tengok apa ada dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Puji-pujian itu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dengan tak ada contoh dahulu daripadanya. Tuan-tuan cuba tengok macam mana Tuhan start surah ni. Dia start dengan alhamdulillah. Ada beberapa surah yang Allah mulakan dengan alhamdulillah. Dalam kumpulan surah-surah yang mula dengan alhamdulillah, surah Fatir ini yang terakhir turunnya. Daripada kalangan surah-surah yang mula dengan alhamdulillah ni, surah Fatir ini surah yang akhir turunnya. Begitu. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut maha suci Allah Tuhan Fatiris samawati wal ard. Tuhan yang buat 7 lapis langit dan Tuhan yang buat bumi. Tuhan buat 7 lapis langit dengan bumi ni tak ada contoh. Itu istimewa dia. Tuhan buat 7 lapis langit dengan bumi ni, Tuhan buat ni tanpa ada satu sampel. Tak ada satu contoh Tuhan tengok, Tuhan buat, tak ada. Tuhan sendiri buat benda ni. Kita hari ni tuan-tuan buat PhD. Buat peringkat PhD pun tesis tiru, hak orang lain buat lah. Dapat juga PhD, title doktor juga. Tapi doktor kita tu hanya Allah dengan kita aja yang tahu. Cedok sana sikit, cedok sini sikit, cedok sini sikit, jadi tesis kita. Kita nak buat tesis tu pun ambil contoh pada hak orang buat dah. Kita nak buat kereta pun ambil contoh daripada Jepun punya kereta. Kita nak buat motor pun kita ambil contoh daripada Jepun punya motor. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat 7 lapis langit, Allah buat bumi yang luas, yang hebat, yang macam-macam ada ni, Allah tak ambil contoh daripada mana-mana. Itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Firman Allah, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Lagi yang menjadi malaikat pesuruhnya, Allah bukan sahaja buat 7 lapis langit, Allah bukan sahaja buat bumi yang besar ni, tetapi Allah juga Tuhan yang buat malaikat. Malaikat ada berapa punya banyak ni, yang bilangan malaikat ni hanya Allah yang mengetahui ni, malaikat ni pun Allah buat. Yang empunya sayap 2, 3 dan 4. Allah sebut dalam ayat ni, Allah buat malaikat itu yang mempunyai ajnihah. Ajnihah maksudnya wings. mempunyai sayap, dan sayap malaikat ini ada yang masna, ada malaikat ada dua sayap, wasulasa, ada malaikat ada tiga sayap, ada malaikat warubang, ada empat sayap. Bahkan ada hadis yang menceritakan ada malaikat Allah bagi jadi dengan ribuan sayap. Ni Tuhan ni yang kata Allah Subhanahu wa taala dia buat malaikat ni, malaikat ni makhluk yang sehebat itu. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, Nabi kata malaikat Jibril, yang kata malaikat Jibril ni kalau sekiranya Allah suruh dia goncang dunia, sepertilah kita ambil duit dirham petik atas jari. Macam mana dia? Allah yang mengetahui. Lagu macam mana referee bola ambil duit seling tu, tanya sin kakong. Dia petik lagu tu, tengok sin kakong siapa nak mula dulu. Kalau Jibril disuruh oleh Allah nak kocak dunia ni, nak goncang dunia ni, nak bagi jadi hancur dunia ni, macam mana kita buah seling petik tu, macam tu Jibril buat ke dunia ni. Itu baru Jibril. Belum malaikat lain ada berapa banyak lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tadi pun kita baca mukadimah hadis tadi, macam mana roh orang mukmin, dua malaikat Tuhan hantar main, suruh tadah ambil roh yang terbit keluar daripada jasad orang yang beriman. Kerja dia main sambut roh orang yang beriman ni, sambut elok-elok, bawa naik mengada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah jadikan malaikat-malaikat dia ni dengan sayap-sayap yang tak tahu berapa duk ada ke dia. Maka melebihi Allah pada kejadian malaikat dan lainnya barang yang dikehendakinya. Tuhan boleh buat macam mana pun ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat sebagai pesuruhnya menyampaikan risalahnya dengan wahyu kepada anbiya, kepada nabi-nabi, dan ilham dan mimpi yang baik pada orang-orang yang saleh. Kerja malaikat ni macam-macam. Kita dah mengaji sekolah harap kecil-kecil dulu, dah habak takat 10 malaikat aja. Yang kata malaikat Jibril ni kerja apa, yang kata Israfil ni kerja apa, yang kata Mikail ni kerja apa. Selain daripada tu, ada lagi malaikat yang Allah bagi jadi dengan tugas-tugas khas. Malaikat yang tak berportfolio, dia panggil. Dia tak ada portfolio. Allah boleh bagi dia. Ada yang kerja sambut roh, bawa naik. Ada yang kerja sujud sepanjang masa. Ada yang keadaan rokok sepanjang-panjang masa. Ada yang keadaan duk tawaf sepanjang masa. Allah bagi jadi malaikat ni sebagai salah satu daripada makhluk dia yang istimewa. Macam tu. Dia kata firman Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang tiap-tiap suatu amat berkuasa. Allah Subhanahu wa taala ni is the greatest, orang budih kata. Allah Subhanahu wa taala ni dia ni greatest, dia cukup hebat. Apa sahaja yang Tuhan nak buat jadi belaka. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Demikian besarnya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Dan barang suatu yang buka Allah bagi manusia daripada rahmat, rezeki, hujan dan lainnya itu, maka tak ada seorang yang boleh tahan baginya. Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya dia nak buka, ma yaftahillahu linnasi min rahmah, apabila Allah nak buka satu rahmat kepada mana-mana manusia hamba dia, tak ada siapa boleh kata no. Itu maksud dia. Kalau Tuhan kata aku nak bagi dekat Samsuri ni sehat, siapa pun tak boleh bagi sakit. Kalau Allah kata aku nak bagi dekat A ni sakit, tak ada siapa boleh bagi sehat. Kalau Allah kata aku nak bagi B ni jadi kaya raya, tak ada siapa boleh tahan dia ni daripada jadi kaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kata aku nak bagi dia ni jadi miskin, fakir, melarat, tak ada siapa boleh bagi dia jadi kaya. Demikian yang kata Allah Subhanahu wa taala ni kehendak dia mengatasi semua kehendak yang ada dalam dunia. Satu dunia orang sayang dekat dia. Tapi Allah kata dia akan sakit dan dia akan mati. Dia sakit dan dia mati. Duit belanja banyak mana pun, pergi cari doktor paling pandai mana pun, dia akan mati. Kerana itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh ting kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oh tu, dia kena faham sampai macam tu. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Dan barang yang Allah tahan, Tabiat Tuhan nak bagi, siapa pun tak boleh halang. Ni pula dia kata, dan barang yang Allah tahan, Allah tak mau bagi, maka tak ada seorang pun yang boleh mendatangkan baginya daripada kemudiannya. Yang ni jika Allah Ta'ala bagi satu nikmat, tak ada seorang boleh tahan. Dan jika Allah tahan nikmat tu, tak ada seorang yang boleh beri kepada orang tu tiap-tiap suatu yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak habak kata Allah ni the greatest. Allah ni Tuhan yang maha berkuasa. Ha, Allah nak tu jadi. Kalau Allah tentukan dia sakit, tak ada apa-apa, sakit dia. Kalau Allah tentukan kata dia ni sihat, sihat dia. Tak usah siapa buat apa kat dia, dia sihat. Kerana itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak bagi faham macam tu. Firman Allah, wa huwal azizul hakim. Dan dialah Tuhan yang menang pada kerjanya. Tuhan, dia ni Al-Aziz, maha perkasa. Al-Hakim, maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hak mana dia nak, dia mau, maka itulah yang akan jadi. Lagi hakim dia pada perbuatannya. Firman Allah, ya ayyuhannas, wahai manusia Makkah. Ayat ni, dia panggil ayat apa? Makkiyah. Atas tadi kita tengok, dia kata surah Fatir Makkiyah. Makkiyah maksudnya turun di Mekah. Di antara ciri-ciri, di antara tanda-tanda surah itu diturunkan di Makkah, Tuhan sebut ya ayyuhannas, wahai manusia. Di antara ciri-ciri ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Itu ayat turun di Madinah. Oleh kerana surah Fatir ini surah Makkiyah, maka ayat 3 Allah berfirman, ya ayyuhannas, wahai manusia, yakni penduduk Makkah, uzkuru ni'matallahi alaikum, maka ingatlah olehmu akan nikmat Allah ke atas kamu. Tuhan suruh Nabi baca ayat ni, bagi Abu Jahal dengar, bagi Abu Lahab dengar, bagi Abu Sufyan dengar, bagi orang-orang besar Mekah yang tak mau dengar ni, suruh mereka dengar ayat ni. Allah nak suruh mereka ni muhasabah. Allah nak suruh mereka ni hisab, ingat balik. Apa yang mereka dapat ni, siapa bagi? Allah bagi. Kalau Allah bagi, syukurlah kepada Allah. Syukur dalam bentuk apa? Tunduk sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah sebut dalam ayat ni, ya ayyuhannas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah oleh kamu, nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Dengan duduk kamu di tanah haram ini. Istimewa tuan-tuan. Ditakdirkan oleh Allah jadi orang Mekah. Ditakdirkan oleh Allah jadi orang Madinah. Istimewa. Sehingga kan Nabi SAW kata apa? Nabi kata, siapa pun mati di mana pun, sebaik-baiknya ke bumi di tempat dia mati. Kecuali kalau sekiranya dia mati berhampiran dengan Makkah, kebumikan di Makkah. Pengecualian. Nabi kata, siapa yang nak bersusah-susah nak pekin belanja, nak pekin duit, kerana nak pergi makan angin, kerana nak pergi berjalan. Nabi kata, siapa yang sanggup nak berpekin-pekin belanja kerana nak pergi rehlah, kerana nak pergi makan angin, berjalan-jalan, maka hendaklah dia pekin belanja untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, ataupun ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Tiga ni, kalau nak pekin tak apa. Maknanya istimewa tempat ni. Kalau perlu pekin belanja untuk nak boleh pergi situ, disuruh kita pekin belanja untuk nak pergi sampai di situ. Istimewanya Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis ini. Istimewanya begitu. Maka Allah sebut dalam ayat ni, wahai penduduk Mekah, ingat nikmat yang Allah bagi dekat kamu. Nikmat apa? Allah bagi nikmat dekat kamu. Kamu ni ditakdirkan Allah jadi orang Makki. Makki maksudnya orang Mekah. Abu Jahal, kamu tak beriman dengan Nabi Muhammad pun, kamu masih lagi nasib baik pasal kamu dilahirkan di atas tanah haram. Kamu orang Mekah. Dan menegah penyamun perompak daripada kamu di Mekah, dilarang siapa-siapa pun curi samun rompak, buat benda-benda tak elok di atas bumi Mekah, kerana dia tanah haram. Haram kita buat benda tak elok di atas dia. Dengan kamu taat akan Rasulnya dan Quran yang diturunkan kepadanya, buktikan kesyukuran kamu tu dengan kamu terima Nabi Muhammad ini sebagai Nabi dan ikut Quran yang Allah wa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, hal min khaliq ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Adakah siapa-siapa yang menjadikan lain daripada Allah itu Tuhan yang boleh bagi rezeki kepada kamu daripada langit dengan hujan dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan? Tentu tiada, Tuhan kata. Tuhan tanya pula, adakah Tuhan lain lain daripada aku, Tuhan yang boleh bagi dekat hampa rezeki? Tuhan tanya. Tuhan tanya kepada penduduk Mekah ni, lain daripada aku, lain daripada Allah Tuhan, adakah batu ni Tuhan nampak? Adakah kayu ni Tuhan nampak? Adakah Tuhan lain lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah Tuhan batu yang hampa sembah ni dia boleh bagi manfaat dekat hampa? Adakah Tuhan kayu yang hampa sembah ni dia boleh menolak mudarat daripada hampa? Tuhan tanya penduduk Mekah. Hampa duk sembah berhala Lata, hampa duk sembah berhala Uzza. Berhala ni bolehkah bagi nikmat dekat hampa? Berhala ni bolehkah lepas hampa daripada malapetaka? Tuhan buat mai ombak tsunami. Bolehkah pi ambil batu hak duk sembah ni buh tang tu tahan ombak tak bagi mai? Tak boleh, tuan-tuan. Tuhan jawab apa? Tuhan kata tentu tiada, tentu tak boleh. Hanya Allah semata-mata yang bagi rezeki dan menghidup dan mematikan makhluk dia. Tuhan aja yang boleh buat benda ni. Tuhan aja boleh bagi rezeki. Tuhan aja boleh bagi kita hidup. Tuhan aja yang boleh bagi kita mati. Begitu. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang boleh buat benda tu. La ilaha illa huwa. Maka tak ada Tuhan melainkan dialah jua. Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menurunkan rezeki dan yang memati dan menghidupkan manusia, tiada lainnya. Tuhan kata tak ada kuasa lain lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh buat apa, tuan-tuan. Bala kalau Tuhan hantar mai, tak boleh buat apa. Dia hantar mai ni lah ni macam-macam lah. Lah ni macam-macam. Bala duk mai ni macam-macam. Syah alam boleh banjir tenggelam pakai. Kita nak tafsir macam mana pun kejadian yang berlaku, itu hak kita. Tepat ataupun tak tepat, Allah aja yang tahu. Tapi pokok pangkalnya, apa yang jadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kata itu bala, ujian, ataupun kita nak kata itu pasal parit tersumbat, itu terpulang kat kita. Itu terpulang kat kita, atas tafsiran kita. Tapi pokok pangkalnya, ribut ke, banjir ke, apakah, Allah yang hantar mai. Kita nak buh nama apa? Nama kata ini hasil daripada kecuaian manusia. Kita boleh kata. Tak ada siapa nak larang kita. Katalah. Tapi hak sebenarnya mai itu pasal apa? Allah saja yang mengetahui. Dia kata apa? Dia kata Allah sahaja yang memegang kekuasaan itu. Kuasa untuk nak bagi hidup pada makhluk dia. Kuasa nak bagi mati makhluk dia. Kuasa nak bagi keselamatan pada makhluk dia. Kuasa nak bagi keamanan, ketenangan, ketenteraman kepada makhluk dia. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Macam tu Tuhan kata. Tiada lainnya. Tak ada orang lain boleh buat benda ni. Fa'anna tu'fakun. Maka betapa kamu berpaling daripada iman dan tauhidnya. Serta ikrar kamu dengan keadaannya. Buat apa yang tak mau nak percaya lagi. Kata Tuhan pegang kuasa ni semua. Adalah lebih baik kita ikrar. Kita mengaku akan apa yang ada ni. Semua ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh, tuan-tuan. Kita disuruh berusaha. Pastikan ni perancangan parit longkang apa sungai diperdalamkan, longkang bersihkan daripada buang peti air. Di Tanjung tu peti air boleh buang dalam longkang. Kau kata kita buang plastik sampah dalam longkang. Di Tanjung tu sekitar Komtar tu parit-parit besar tu peti air pun ada dalam parit tu. Tali bisian ni berkenyak. Dia buh tepi jalan, majlis bandara mengangkat lambat sikit macam mana ke, terjang masuk dalam longkang tu. Bila main apa sumbat banjir. Sebutlah sebab-sebab apa pun, kita buatlah perancangan untuk nak mengelakkan benda ni dari jadi macam mana pun. Tapi kalau Tuhan kata nak jadi banjir, jadi. Tapi tidak bermakna kita tak disuruh berusaha. Kita disuruh berusaha. Kalau jadi juga, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Serendah. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata fa'anna tu'fakun, maka betapa kamu berpaling daripada beriman dan mentauhidkan dia, dan kenapa kamu tak mau iqrar mengaku akan keadaan itu. Allah yang bagi rezeki, Allah lah yang menjadikan sekalian benda yang ada, Allah punya kuasa semua sekali. Firman Allah, wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik, dan jika dusta mereka itu, yakni kafir Mekah, akan dikau wahai Muhammad, setelah diberi pengajaran depa masih lagi duk tak percaya kepada Nabi Muhammad, maka sungguh telah didusta segala rasul yang terdahulu daripada engkau, yakni kafir-kafir Mekah. Dusta engkau pada bawa tauhid Allah dan cerita tentang bangkit kubur dan cerita tentang syurga bagi orang mukmin, depa tak percaya tentang neraka bagi orang kafir. Sama seperti mana umat dulu dusta kepada Nabi mereka itu, maka sabar mereka itu. Maka hendaklah engkau Muhammad sabar seperti mana sabar Nabi-Nabi yang terdahulu. Ha. Tuhan turun ayat ni nak bagi ubat hati Nabi. Tuhan kata dekat Nabi apa dia? Muhammad, hang bagi tahu macam-macam dekat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa ni, hang bagi tahu macam-macam dekat depa. Depa tak mau percaya. Tak apa, Tuhan kata. Pasal apa? Pasal macam yang hang kena ni, Nabi-Nabi dulu kena dah. Nabi-Nabi dulu pun serupa. Duk terang ni, apa yang Tuhan suruh terang ni, terang. Tapi umat dia tak mau pakai. Macam mana Nabi-Nabi dulu duk kena dengan umat dia? Hang lah ni. Nabi-Nabi dulu bila kena dengan umat dia, dia sabar. Tuhan kata Muhammad, hang pun sabar juga. Takat mana yang orang mau ikut, takat tu sudah. Terserah duk duka cita dengan orang yang tak mau ikut. Tuhan bagi ubat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan buat pasal dia sedih. Sedih bila kita buat macam-macam tak ada sambutan masjid. Kata masjid buat program agama. Kalau dikira bilangan rumah yang ada di sekeliling qaryah ni, kalau dikira bilangan rumah tu, Allahu akbar, sampai dalam kolah tu pun duk kena sujud sembahyang. Dalam kolah. Pasal apa? Pasal ramai. Berdasarkan kepada bilangan rumah, berdasarkan banci penduduk satu rumah ada berapa orang dalam tu, berdasarkan kepada angka yang didapati tu, kalau nak kira duka cita lah, masjid tu anjur program ni tak ada sambutan ni, kalau nak kira duka cita tak buat apa dah. Dosa duka cita lah. Kita yang diamanahkan pegang masjid, kerja kita menganjurkan program. Kerja kita kempen mereka, bagi mereka mai. Kerja kita jalan. Mereka nak mai, mereka tak mau mai. Ingat balik. Nabi Muhammad dulu pun serupa juga. Bukan Nabi Muhammad cakap habis satu Mekah pakat turun mai. Nabi Nuh dulu pun serupa juga. Bukan Nabi Nuh cakap habis satu kampung semua mai tegak Nabi Nuh. Mai orang hak duk mai selalu lah. Hak tak mai, duk tak mai situ lah. Tapi kerja kita jalan. Jangan duka cita. Kalau duka cita, berhenti habislah kerja baik ni. Sebab memang tabiat dia, kerja baik ni kurang sambutan. Buat seronok penuh. Boleh lawan. Boleh lawan. Malam ni ada kuliah sini. Malam ni juga depan balik tu buat Mak Yung ke, buat wayang kulit ke. Penuh balik tu. Pasal apa? Pasal tabiat dia dah. Benda seronok ni tak gaduh. Tak gaduh buat poster, tak gaduh panggil main. Sendiri dia pakai main. Tuan-tuan tahu ni dalam seminggu ni. Dalam seminggu ni, ni sungai Nibung tu penuh kan? Nak tengok lang siang. Ya Allah. Keluar surat bang Kosmo apa? 3 hari, 4 hari lepas. Keluar surat bang Kosmo. Semalam saya kuliah di Brown Garden, Penang. Di Taman Sa'dun. Taman Brown. Tanjung. Bila habis ada orang main abang. Dia kata ni balik ni nak turis di sungai Nibung. Saya kata ada ceramah apa? Sungai Nibung. Tak ada ceramah apa Ustaz. Tengok Pontianak. Saya kata. Pontianak aja. Pakat pi sampai semalam polis kena jaga lalu lintas. Parking ni beratus biji kereta. Parking tu. Kok sungai Nibung tu dekat Shell Petrol Pump dengan Caltech apa ada tu. Kereta ni menerai-nerai. Melayu cara Melayu. Yang Cina cara Cina. Yang India cara Cina. India cara Cina. India cara India lah. Dengan bawa mai toslet bateri 5, dengan bawa mai video kamera, dengan apa semua ni bertolak-tolak. Aku nak tengok kunung-kunungnya ada satu langsiang kena paku atas pokok tu. Yang tu boleh turun pi sampai bukan-bukan. Ni yang kata orang kita ni tuan-tuan. Ni hadua habak ni lagi dahsyat daripada langsiang punya cerita. Hadua habak ni masuk kubur saat lagi. Dia nak main muka dan nakir. Dia nak main tanya kita. Duk cerita kata kubur ni boleh himpit kita sampai selisih tulang rusuk ni. Hak ni ni hak tentu kita akan jumpa punya. Tentu punya. dan lebih menggerunkan daripada pi tengok benda tu. Hak tu daripada pi tengok hak ni, tak mau dengar. Kalau nak kira keduka cita tuan-tuan, tak sabar apa, kita pun pi sama tengok orang siang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian susahnya kita nak tarik manusia suruh beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Susahnya macam tu. Dan susah inilah yang dipaksakan ke atas nabi-nabi melaluinya. Nabi Muhammad melalui ni getir ni, bukan pahit lagi dah, getir ni laluan dakwah nabi ni, getir. Bukan sahaja dakwah orang tak mau ikut, bukan tekat dakwah tak mau ikut, nabi piduk dakwah tu depa baling ke tepi batu. Bukan sahaja dakwah nabi ni depa tak mau ikut, bukan sahaja nabi depa tak hormat, nabi duk sujud semayang depan Kaabah, dia main nak jijak tengkuk nabi. Laluan yang nabi terpaksa lalui di dalam nak menyebarkan Islam ni, laluan yang sangat getir. Kalau itu yang nabi kena lalui, kita hari ni sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah di akhirat itu kembali segala kerjanya. Maka beri nikmat syurga kepada orang mukmin dan Allah beri neraka kepada orang kafir. Tuhan kata Muhammad, tak susah-susah hati, kerja jalan, dakwah mereka macam biasa juga, bagi mereka kenai Allah, bagi mereka takut kepada Allah, bagi mereka taat kepada Allah. Kalau mereka takut, mereka taat kepada Allah, tak jadi benda-benda jahat ni. Tuan-tuan, ni kita duduk main mengaji, duduk kat atas masjid ni, ada kawan pergi katok cermin kereta, kawan yang main mengaji, curi barang dalam kereta. Masjid ni pun biasa kena. Masjid Matang Buloh baru ni pun ada kawan kena. Tak mau main mengaji, satu pasal. Tak mau main dengar Quran, hadis Nabi, satu pasal. Main buat pula dekat orang yang main nak mengaji ni. Main katok cermin kereta, curi apa benda ada di dalam. Apa ni? Anak siapa? Anak kita, tidak pun anak adik-beradik kita, tidak pun anak jiran tetangga kita, ataupun anak kawan kita. Lepas tu aja. Degilnya manusia ni, degilnya sampai macam tu. Zaman Nabi lagi teruk lagi. Nabi piajak, tak mau ikut, tak apa. Buat Nabi pula. Nabi pergi ke Taif, nak ajak penduduk Taif suruh beriman kepada Allah. Ketir batu mereka bagi, berdarah kening Nabi SAW. Kerja nak mendidik orang, kerja nak melentur orang, kerja nak membentuk orang, ini bukan kerja senang. Kerja jadi guru ni bukan kerja senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhir Tuhan kata apa? Wa ilallahi turja'ul umur. Last kali Tuhan kata apa? Semua ni balik kepada Allah juga. Tuhan kata bila semua balik mai dekat aku, aku tahu nak selesai macam mana. Senang aja. Orang beriman, aku bagi syurga. Orang yang bantah, aku bagi neraka. Selesai masalah, Tuhan kata. Firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah itu benar, betul, iaitu bangkit kubur, iaitu azab kubur, iaitu nikmat kubur, itu janji Allah, itu tentu punya betul. Contoh ini bukan benda kecil. Hak mukadimah kita baca tadi, cerita orang mati, roh keluar, malaikat sambut elok-elok, bawa naik mengadap Allah. Penduduk langit kata, ini roh orang yang baik-baik. Ruhun tayyibah, ini roh orang yang baik-baik. Allah akan ucap selawat kepada dia. Dia ni akan ditempatkan di tempat yang sewajar dengan kebaikan dia. Ini semua cerita betul. Cerita dah mati, masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, orang tinggal aja kubur. Terus sampai malaikat, dua malaikat mai dekat dia. Bagi duduk dia di dalam kubur. Bila duduk aja dijelmakan wajah Nabi. Ditanya dia, hang kenal tak siapa laki-laki ni? Kalau orang beriman, dia kata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annahu rasulullah. Aku naik saksi bahawa dia ni pesuruh Allah. Cerita ni, cerita betul. Maka dia sebut di sini, inna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah tu sebenar. Iaitu janji apa? Tuhan janji tentang manusia akan bangkit kubur, itu benar. Tuhan janji tentang apa? Tentang dalam kubur ada azab kubur, itu benar. Tuhan janji tentang apa? Tentang nikmat dia, tentang nikmat kubur, cerita nikmat kubur, itu benar, dia kata. Dan soal mukar dan nakir, itu benar. Yang duk baca atas kubur, duk baca telqin kata tu. Ni duk sebut ni. Ni semua ni benda benang. Bukan baca untuk kawal hak tanam tu, dia tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Dia dengan amalan dia. Kalau dia orang baik, boleh jawab. Tak mesti orang main duk baca di atas ni baru dia boleh jawab dah. Dia dengan apa yang dia bawa masuk masa mati tu, itu menentukan dia boleh tak boleh jawab. Baca tu untuk kawal hak hantang ni. Kawal hak hantang ni, haduk usung mai, hak seronok kalut di bubuh mayat kerana kerja kemasyarakatan ni. Tapi tak semayang. Berapa ramai tuan-tuan, mayat simpan lepas asal, dia duk tanggung mayat mai apa semua, hantang mayat buah tiang masjid, pekat turun duk di bawah, duk menyembang. Orang duk semayang asal, di atas ni, nuh, duk dah bawah, duk menyembang, oh, nuh, siap dah, jom piangkat. Piangkat pula, wabi kumur, tak semayang. Maka apa yang orang baca tadi ni untuk dia lah, untuk dia dengar. Bila dia dengar ni, mudah-mudahan lepas dengar tu, kendian lepas daripada ni, kalau ada kematian, dia bawa mayat mai, dia usung mayat mai, dia semayang. Hak mati-mati dah, habis dah cerita dia. Apa yang dia ada sebelum nyawa keluar tu, hak tu yang akan ditanya dalam kubur sekali lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka soal mukad dan nakir itu benang. Dan hasyar. Dan titik sirat. Dan hisab. Dan timbang amalan. Dan haud, yakni telaga Nabi. Dan syurga dan neraka. Semua ni benang, dia kata. Ni semua benda yang dia sebut ni, semua ni adalah janji Allah yang benar. Hasyar. Hasyar maksud dia apa? Tempat kita nak berhimpun di mahsyar esok ni. Mahsyar tu maksudnya tempat berhimpun. Cerita kata lepas kita mati esok ni, kita semua akan dibangkitkan di satu tempat. Nama dia mahsyar. Cerita tentang mahsyar ni cerita benar. Yang kata di mahsyar matahari mai sejengkal atas kepala ni benar. Yang kata di mahsyar orang tenggelam dalam air peluh sendiri ni benar. Cerita yang kata tentang titik sirat ni, yang kata siratal mustaqim, titik yang tajam, lebih tajam daripada mata pedang ni benar. Yang kata titik ni di satu ketika nampak luas bagi orang yang beriman, lintas seperti kilat, benar. Yang kata titik tu juga kadang-kadang nampak halus macam rambut belah tujuh bagi orang yang berdosa, benar. Dia kata cerita tentang hisab, yang kata amalan kita akan dihisab oleh Allah, benar. Cerita yang kata akan ditimbang amalan kita, benar. Yang kata di akhirat esok ada mizan, ada neraca yang akan diguna timbang amal baik kita dengan amal tak baik kita. Cerita ni benar, dia kata. Dan yang kata haud, haud ni telaga Nabi. Di sana esok ni ada satu telaga, ada satu haud. Telaga ni telaga Nabi. Cebok dia saja, hadu ada di keliling telaga ni, cebok dia saja Nabi kata, seumpama bintang di langit. Punya banyak cebok ni. Siapa yang diizinkan Allah menghampiri haud telaga Nabi ni, cedok ayam telaga tu, minum sekali aja, dia tak akan dahaga sampai bila-bila. Nabi kata, cerita tu benar. Dia nak habak dekat kita tentang syurga, syurga tu benar. Dia nak habak dekat kita tentang neraka, neraka tu benar. Dia kata, maka semua benda ni termasuk di dalam inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah semuanya benar. Berapa orang tak percaya benda ni tuan-tuan? Tak percaya. Dia dengar-dengar hadis tadi kata bila masuk kubur mai dua malaikat fayaq'udani, maka dibangkitkan mayat bagi duduk. Dia tak percaya dah. Dia kata nak bagi duduk macam mana? Aku tengok kanda tu pun rendah je. Tu pula dia tutup dengan bubuh tanah. Apa nak bangkit macam mana? Merepet ni semua ni. Tak percaya tuan-tuan. Dan hebatnya kita lah ni. Orang zaman lah ni. Hebat apa? Hebat dia sampai ke peringkat dia tak percaya sekali dengan dia kata merepet. Hari ni terang-terang tuan-tuan. Boleh tulis dalam surah abang. Boleh tulis. Kalau dia tak percaya tentang apa-apa konsep akidah dalam agama, dia boleh tulis dalam surah abang. Jutaan orang boleh baca tulisan karut dia tu. Sedangkan tulisan itu terang-terang mencanggahi nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah menipu akan kamu oleh hidup dunia ini, yakni kebesaran dan kekayaan, daripada beriman dengan Allah dan sembahyang lima waktu dan puasa Ramadan dan zakat dan haji dan sebagainya. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Tuhan bagi senang sikit, bantah Tuhan dah. Tuhan bagi kaya sikit, sombong dengan Tuhan dah. Tuhan bagi sihat sikit, tak ada sakit apa, tak mau nak peduli ke Tuhan dah. Jangan siapa-siapa jadi macam tu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah menipu akan kamu daripada agama dengan agama Allah, yakni Islam itu. Jangan sekali-kali kita tertipu sehingga kan kita tak mau nak percaya dengan Islam agama kita, oleh orang yang sudah kena tipu, iaitu syaitan dan ikutannya. Jangan kita tertipu dengan syaitan, kerana syaitan tu sendiri dia dah tertipu dah. Syaitan tu sendiri tertipu. Bila Allah jadikan Adam alaihi salam, Allah perintah kepada semua makhluk yang dijadikan sebelum Adam, Allah perintah usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tuhan sebut dalam ayat tu, apabila Allah jadikan Adam, Allah perintah makhluk hadut ada dah sebelum jadi Adam ni, segala malaikat, segala apa semua hadut ada ni, Allah kata usjudu li Adam, hendaklah hampa semua sujud kepada Adam. Fasajadu, Tuhan kata maka semua pakat sujud. Dalam tafsir dia kata sujud, bukan maksudnya sujud macam kita sujud semayang. Sujud dalam maksud kata hormat. Hormat sebagai tanda hormat kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu, maka semua sujud illa iblis, melainkan iblis bukan tak sujud, dia berdiri, dia duduk cekak pinggang. Itu sebab dalam hadis Nabi, Nabi kata cekak pinggang ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti cekak pinggang itu lambang sombong. Kerana itulah yang dibuat oleh iblis. Apabila Allah suruh sujud kepada Adam, Allah suruh hormat Adam, dia tak hormat, dia cekak pinggang sebagai tanda bantah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tertipu. Iblis tertipu, iblis main nak tipu kita. Kita pi ikut orang yang sudah tertipu. Apalah punya rugi kita ni. Itu maksud dia. Firman Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwan. Bahawa sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah seteru, musuh. Tuhan peringat benda ni. Setan, adu, musuh. Maka ambil oleh kamu akan dia perbuat seteru. Tuhan kata oleh kerana hampa tahu setan tu musuh, maka hampa bila masa pun kena ingat setan ni musuh. Begitu. Maka janganlah sekali-kali perbuat guru dan ikut dia. Mana boleh tiba-tiba musuh kita jadikan guru kita? Kita dengar cakap dia. Begitu. Maka jadilah sesat seperti mana sesatnya syaitan dan iblis itu. Maka akhirnya iblis syaitan sesat, kita ikut dia, kita sesat macam dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yad'u hizbah, dan sesungguhnya syaitan itu menyeru dia akan orang yang ikut dia kepada kufur. Dia dah kufur, siapa ikut dia, dia ajak kufur sama dengan dia. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya jadi supaya jadi mereka itu, yakni orang yang ikut syaitan itu, daripada segala ahli neraka, neraka yang sangat hangatnya itu. Ikut dia, dia masuk neraka, kita masuk neraka sama. Neraka apa? Neraka sa'ir. Sa'ir ni maksud dia cukup hangat. Tuan-tuan, lah ni panas lah ni, ni kita lah ni duk panas ni, paling rendah dia turun 35 darjah Celsius. Paling rendah ni lah ni. Dia boleh pi ni dalam seminggu dan dua minggu ni, dia boleh pi sampai 37.5 darjah Celsius. 37.5 darjah Celsius. Macam nak demam. Macam nak demam. Hari ni tuan-tuan, kalau rumah tuan-tuan tak ada aircon, tak boleh duduk. Duduk di luang hangat, duduk di dalam hangat, pi masuk dalam kereta, buka aircon dalam kereta. Mesti di rumah tak ada aircon. Orang yang dah pasang aircon 5 tahun dah tak pernah servis. Buka dia keluar main asap berkepui aja, dia tak ada sejuk apa. Pi panggil orang suruh main servis aircon lah ni, tak ada masa. Pi cari kawan hak duk kerja servis aircon ni, nak panggil dia main servis aircon rumah kita. Oh, saya aircon rumah saya tak ada sejuk. Pi cakap ke dia. Oh, dia kata tak ada senang. Oh, minta maaf lah Haji. Minta maaf. Wah, sorry lah, wah tak boleh pi. Tak senang. Pasal apa? Pasal orang pakai duk pasang aircon lah ni. Tanya kedai yang pasang aircon ni, dia kata, wah sekarang gila oh. Dia kata, gila, rumah kayu pun mau taruh aircon. Dia kata. Baru 37 darjah Celsius. Dia kata, wah gila oh, rumah kayu pun mau pasang aircon. Wah suat cakap, dia punya rumah tak boleh pasang. Dia lagi mau pasang. Tak kuat rebang dengan dinding-dinding tu. Nak bubuh pula, bubuh satu horsepower. Dia kata, tak sejuk, dia tukar 1.5. Dia tak sejuk, dia tukar 2 horsepower rebang dinding dia. Nak abang kata apa tuan-tuan? Nak abang kata hangat sikit tu, kita dah tak boleh duduk dah. Hangat sikit tu, tak boleh duduk dah. Semayang jemaat, buat tu khatib, duduk buat lajak, khutubah bagi panjang, maki berkandang-kandang dah belakang tu. Pantun tu duduk bunyi, ujung tu bunyi tu. Pantun duduk bunyi, 5 perut 3 serangkai. Nu, telinga dengar dah tuan-tuan. Bunyi. Duk cau hangat macam ni apa, utubah apa, biduk panjang-panjang macam ni apa. Baru 37 darjah Celsius. Tak boleh tahan, tuan-tuan. Tak boleh tahan. Macam mana kita nak tahan neraka Allah? Yang kata azab sa'ir ni, yang kata neraka yang cukup punya panas ni, nak tahan macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang Allah dah bagi tahu, liyakunu min ashabis sa'ir, maka jadilah mereka, yakni orang yang ikut setan itu, daripada ahli neraka, neraka yang sangat hangatnya. Alladzina kafaru lahum azabun syadid, bermula segala orang yang kufur dengan Allah dan Rasul dan Quran itu, bagi mereka azab yang sangat-sangat dahsyat. Dia kata, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Ini kaedah Allah guna dalam Quran. Tuhan dia selalu macam tu. Dia cerita pasal orang bantah, dia cerita pasal neraka, dia dahsyat macam mana. Cerita sampai habis. Dia habang orang baik pula apa nak dapat. Tuhan punya cara macam tu. Tadi ni dia bagi semua buah heavy aja, buah berat aja, duk kena duk dengar kata kalau bantah, kalau tak percaya tentang azab kubur, kalau tak percaya tentang muka nakir, kalau tak percaya tentang mahsyar, kalau tak percaya tentang sirat, kalau tak percaya tentang hisab, kalau tak percaya tentang neraca, tentang mizan, kalau tak percaya tentang syurga, tentang neraka, dia duk cerita ni semua, punya tak kita rasa berat duk dengar. Dia mai pula di ujung, dia kata apa? Wallazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tuhan kata macam tu pula. Dia kata, dan bermula orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Ni orang yang ambil jalan selamat. Dia macam mana? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ayat Quran, kami taat. Kami dengar hadis Nabi, kami taat. Golongan yang macam ni apa jadi? Dan beramal mereka itu akan amal yang soleh. Bukan takat dengar taat aja. Macam mana Quran suruh buat tu, sedaya upaya dia nak cuba buat termampu dia. Sekadar yang termampu dia. Dia mampu takat 5%, dia buat 5%. Dia mampu takat 50%, dia buat 50%. Setakat yang termampu dia, dia buat. Orang-orang yang macam ni, sama ada fardu ataupun sunat, amalan fardu memang dia tak lepas. Sunat ni cuba nak tambah amalan sunat dia. Bagi mereka itu ampun yang banyak dan pahala yang besar. Tuhan kata orang yang macam ni, Tuhan janji dekat dia apa? Yang pertama sekali, lahum maghfirah. Tuhan janji keampunan. Pasal apa Tuhan janji keampunan? Pasal nama kata manusia mesti ada silap. Nampak bagus, baik, alim, soleh, warak, macam mana pun, tak banyak sikit. Silap ada. Maka silap-silap yang dia buat sikit sebanyak ni, lahum maghfirah. Keampunan bagi dia. Dan tidak cukup dengan itu. Wa ajrun kabir. Dan pahala besar Tuhan bagi dekat dia. Itulah kenyataan. Balasan kepada orang yang ikut, kepada orang yang ikutnya, yakni ikut syaitan, dan orang yang ikut jalan agama Allah. Yang ikut syaitan, balasan dia neraka panas. Yang ikut Allah, balasan dia keampunan dan pahala yang besar dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Dia kata lepas ni, dia kata dan turun pada Abi Jahlin dan lainnya. Lepas ni ayat yang berikut ni dia akan cerita pula ayat yang turun kepada Abu Jahal dan orang-orang yang seumpama dengan Abu Jahal. Apa yang Tuhan nak kata dekat depa ni? Afaman zuyyina lahu su'u 'amali fara'ahu hasanan. Yang kata Abu Jahal ni kesian dekat dia. Kesian pasal apa? Tuhan kata afaman zuyyina lahu su'u 'amali fara'ahu faraahu hasanah. Maka adakah mereka yang dihiasi baginya kerja yang jahat, maka lihat dia akan dia elok. Kesian kan depan ni. Depan ni jadi macam mana? Depan ni golongan yang confused. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang macam ini, mereka ni sebenarnya golongan yang keliru, confused. Mereka buat benda salah, tapi mereka percaya kata mereka buat betul. Ha, kesian. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Dia buat jalan yang dia pilih tu salah, tapi dia rasa dia betul. Dia kata orang hak betul ini salah. Oh, kacau. Demikian yang berlaku kepada Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua ni, itu yang jadi dekat mereka. Pernah mereka berhujah. Mereka berhujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta pak penakan Nabi. Pak penakan Nabi Abu Talib. Abu Talib sendiri kata dekat Nabi. Dia kata, kami ni salah ke? Sedangkan kami ni siqayatul hajj. Dia kata, kami ni orang duk umai, duk tawaf Kaabah ni. Kami yang siqayah, kami yang bagi air minum dekat mereka. Pembesar-pembesar Mekah ni, yang bantah, yang tak ikut Nabi ni, mereka ni, bila orang mai ke Mekah, cerita tawaf Kaabah ni sebelum turun ayat perintah haji lagi, mereka memang duduk tawaf dah Kaabah tu. Cuma tawaf dia, kuk kanan. Nak lebih pahala, buang pakaian. Maka mereka ni memang duduk buat dah benda tu. Mereka menganggap Baitullah itu rumah suci juga. Mai daripada merata tempat, mai daripada londeh kain baju, daripada pusing kok kanan. Manakala pembesar-pembesar Mekah ni, Abu Jahal, Abu Lahab semua ni, mereka ni pada masa tu mengaturkan urusan bagi minum kepada orang yang mai ni. Dia panggil siqayatul hajj. Daripada perkataan saqa. Saqa maksudnya bagi minum. Siqayah, mereka ni kerja bagi minum pada orang yang mai tawaf Kaabah ni. Mereka rasa mereka buat tu benda betul, benda yang berkebajikan, benda yang bermanfaat. Macam mana bila Nabi Muhammad mai, Nabi Muhammad kata mereka tak betul. Jadi mereka berkepercayaan kata mereka betul. Ayah ni yang nanya. Walhal mereka salah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi bagi tahu dekat mereka. Kata, kesian dekat hampa ni. Pasal apa? Pasal hampa sebenarnya confused. Hampa keliru. Benda salah hampa nampak betul. Kami yang betul hampa nampak salah. Kesian ke hampa. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Sampai hari ni pun ada orang macam ni. Dia rasa dia tak mai masjid, tak mengaji, tak ambil tahu pasal agama ni, dia rasa betul. Pasal apa? Pasal dia berpendirian. Setakat ilmu agama yang ada dalam dada dia ni pun dia tak larat nak amal dah. Jadi nak mai mengaji, nak tambah lagi. Esok dia tahu banyak, dia tak buat lagi besar dosa, dia kata. Dia duk faham lagu tu. Maka kerana tu dia tak mai. Ada orang faham lagu tu. Dia kata apa? Dia tak jumpa ke hadis Nabi kata, orang yang ada ilmu, yang tahu, tapi dia tak amalkan ilmu dia, dia kena seksa lagi awal daripada orang yang tak tahu, dia kata. Jadi hang duk pergi mengaji banyak-banyak, hang tahu banyak, hang tahu banyak, hang tak larat nak beramal, hang masuk neraka dulu pada aku. Sebab aku tahu sikit kan. Dia pergi buat tu. Dia keliru, tuan-tuan, dia keliru tentang benda ni. Agama ni Nabi kata kalau belajar ni minal mahdi, daripada atas nui ilal lahdi, sampai ke liang lahat, tak habis mengaji. Tiba-tiba dia punya kesimpulan menyalahi apa yang Nabi kata. Dia punya kesimpulan apa? Takat yang dia mengaji dah ni pun, dia kata dia tak larat nak beramal. Dia tak mau pergi tambah dah. Kalau dia tambah sekejap lagi, dia tak boleh nak amal dengan ilmu yang dia tambah ni. Dia nanti masuk neraka dulu. Dia tu salah faham macam tu tu, merugikan dia. Pasal apa? Pasal bercanggah dengan hadis yang Nabi suruh tuntun ilmu. Tentu jangan kata orang yang mai dengar. Saya yang duk baca kitab ni pun, duk baca ni, duk jumpa lagi benda yang tak pernah jumpa. Ni, duk baca ni pun, jumpa lagi benda yang kita tak pernah jumpa. Kita mengaji daripada peringkat ibtidai agama dulu, sampailah peringkat sanawi, peringkat menengah, sampai pergi ke peringkat tinggi, pergi ke universiti, sampai graduate dalam bidang agama dan sebagainya. Banyak lagi benda yang kita tak jumpa ni. Bila duk baca ni, duk baca kitab ni, baca Bahrul Mazi, baca Nurul Ihsan, baca. Bila duk baca ni, ada lagi benda yang kita tak pernah jumpa ni. Ada lagi. Bila jumpa, tambah. Bila jumpa, tambah. Macam mana kita nak kata ilmu semua kita dah hadam habis semua? Tak hadam lagi tuan-tuan, banyak lagi. Kebaikan bagi kita apa dia? Bila kita main dengan dia ni, kebaikan bagi kita ni bila kita dapat. Okey, satu benda kita perbetul. Ada benda yang selama ni kita duk buat, kita duk ingat betul. Belajar-belajar, rupanya tak betul. Kalau kita tak belajar, duk kira betul ya. Jadi bila kita belajar, jumpa-jumpa. Oh, buah gear reverse. Buah stand balik, pasal benda ni tak betul. Banyak orang hari ni buat semayang pelik-pelik pun banyak. Satu orang mai tanya baru ni, dia kata, ustaz, semayang sunat zawal ni macam mana ustaz? Saya kata apa? Semayang apa? Semayang sunat zawal. Semayang sunat zawal? Maksud tu apa? Tanya dia balik, maksud tu apa? Yang kata semayang sunat zawal. Tak, dia kata 5 minit, 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. 5 minit, 10 minit sebelum waktu zuhur, dia kata semayang sunat 2 rakaat. Semayang tu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ui. Saya kata itu waktu tahrim. Itu waktu haram semayang. Waktu matahari rembang sebelum zawal ni, sebelum gelincir matahari masuk zuhur, itu waktu haram semayang. Hampir ada pula satu semayang pula time haram semayang ni, waktu tahrim dia panggil, waktu haram semayang. Hampir ada pula satu semayang, semayang sunat zawal dia kata. Saya kata yang ada ni semayang qabliyah zuhur, yang tu ada. Selepas zawal, selepas gelincang matahari, matahari daripada rembang tegak tu tergelincang aja masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur ada sembahyang dia, sembahyang qabliyah zuhur. Boleh buat 2 rakaat dan boleh buat 4 rakaat qabliyah zuhur. Kalau dalam mazhab Hanafi dia kata 4 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i dia kata 2 boleh, 4 pun boleh. Pasal ada hadis Nabi buat 2, ada hadis Nabi buat 4. Kalau yang dimaksudkan kata sunat zawal tu sunat selepas zawal, qabliyah zuhur, itu ada, saya kata. Ada. Ni 5 minit sebelum zuhur. Yang tu saya tak tahu. Wallahu a'lam. Yang saya tahu dalam kitab fiqh itu waktu tahrim, waktu haram semayang. Oh, dia kata macam mana saya duk buat lama dah. Ha, nampak? Nampak tuan-tuan? Soal ibadah, semayang ni ibadah. Ini ibadah khusus. Soal ibadah, dia mesti kena ada sandaran Quran ataupun hadis. Ibadah tak boleh reka. Tak boleh. Kalau kata soal semayang, semayang ni ibadah khusus, mesti ada rujukan sandaran nas daripada Quran ataupun hadis, baru boleh buat. Tak ada, tak boleh. Kita tak boleh reka soal ibadah. Kalau ibadat umum, hak luang daripada khusus mayang, puasa apa semua ni, yang tu lain. Ibadah umum. Contohnya apa? Kita kata baca kitab. Ini satu ibadah. Itu ibadah umum. Tapi semayang, ini ibadat khusus. Tak boleh. Kalau Nabi tak pernah buat semayang tu, kita tak boleh buat. Kita menambah-nambah syariat. Tak boleh. Nampak tuan-tuan? Dia kata, oi, saya dah amal lama dah. Eh, tapi ustaz dia kata semayang takkan salah kot. Ada pikir tu pun lah. Wallahu'alam. Saya tak mau kata apa. Tapi bagi saya, hak Nabi tak tunjuk. Dalam Quran tak ada Tuhan beritahu. Dalam hadis tak ada cerita kata Nabi ada buat. Saya tak mau buat. Saya tak mau pandai-pandai dalam soal-soal ibadah ni. Hak Nabi tunjuk, ada berlambak, ada. Hak tu hampir buat pun dah tak larat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang banyak. Benda pelik-pelik ni cukup banyak. Maka hati-hati dalam soal ini. Pasal apa? Takut ni ayat hak nak mai kita nak baca ni, dia takutnya jadi apa? Dia duk berasa hak dia duk buat tu elok, dia duk berasa hak dia duk buat tu betul. Rupa-rupanya salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara kebaikan kita terus mengaji, terus menuntut ilmu, terus belajar. Kebaikan dia apa? Satu pertambahan ilmu mai dekat kita. Bukan tambah saja, pembetulan terhadap silap-silap yang kita dah terbuat sebelum daripada ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, dia selamat kita daripada tergelincir daripada jalan kebenaran dia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada tergelincir. Kita niat baik, kita matlamat baik. Jangan sampai dalam nak menuju ke matlamat yang baik itu, kita tergelincir di tengah jalan. Minta Allah pelihara kita daripada kegelinciran ini. Kerana benda ini sangat merugikan kita. Dan rugi ini hanya kita sedang akhirat esok nanti. Nah, wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul khas. Assalamualaikum.